Hai teman-teman semua, renungan kali ini bertemakan belajar melangkah. Saya akan bacakan kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Masih ingat ketika kita kecil dulu kita belajar berjalan? Salah satu tolok ukur pertumbuhan adalah ketika seorang anak mulai bisa menggunakan kakinya untuk berjalan dengan stabil. Demikian juga halnya secara rohani. Firman Tuhan adalah pelita yang menuntun langkah kita. Semakin jauh kita bertindak, melangkah dan bergerak berdasarkan firman itu, maka semakin terang dan jelas pula jalan-jalan di depan kita. Banyak orang ingin tahu masa depannya dengan detail. Namun cara Tuhan untuk menyatakan masa depan kita adalah dengan membukakannya pada kita selangkah demi selangkah. Ketika kita berhenti melangkah, maka terang itu akan berhenti. Sebaliknya, semakin jauh, semakin maju kita melangkah berdasarkan terang firman itu, maka semakin jauh juga terang itu akan menerangi jalan kita. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23-24, dikatakan demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Renungkan bersama, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Artinya, Tuhan aktif campur tangan mengarahkan dan meluruskan pergerakan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jangan khawatir atau takut membuat kesalahan. Sikap perfeksionis seringkali membuat kita terjebak dalam paralysis of analysis atau terlalu banyak menganalisa sehingga tidak bergerak. Mulailah melangkah berdasarkan terang firman yang Anda miliki. Mari ingat kembali hal-hal yang sudah Tuhan sampaikan kepadamu. Perkatakan, renungkan, dan mulailah melangkah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil, mulailah dari sekarang. Saya Ivan di sini menyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda. Have a blessed day.